Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira amma ba'd. Fanahmadallah ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid, dan kita masih pada bab ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Pentingnya berdakwah mengajak manusia mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan meninggalkan kesyirikan. Nam wa litafaddal akhuna al-ustadz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa lahum an Sa'd ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Khaybar la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يبوكون ليلتهم أيهم يعقاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعقاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فعقاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يفقدون. قال الشارح حفظه الله سهل بن سعد هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي صحابي شهير مات سنة 88 من الهجرة وقد جاوز 100 ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما يوم خيبر أي يوم حصار خيبر سنة 7 هجرية. الراية علم الجيش، علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر. يفتح الله على يديه إخبار على وجه البشارة بحصول الفتح. ليلتهم منصوب على الظرفية أيهم برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. علي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج بنته فاطمة والخليفة الرابع من أسبق السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. قتل سنة 40 من الهجرة. يشتكي عينيه أي تؤلمانه من الرمد فبرأ بفتح الباء على وزن ضرب ويجوز كسرها على وزن علم أي عوفي عافية كاملة. أعطاه الراية دفعها إليه انفذ أي امضي لوجهك على رسلك على رفقك من غير عجلة بساحتهم بفناء أرضهم وما قرب من حصونهم إلى الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله وأخبرهم إلى آخره أي أنهم إن أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك لأن يهدي الله في تأويل مصدر مبتدأ خبره خير. حمر النعم أي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala sahibul matan wa lahumā an Sahal bin Sa'an radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khaybar. Khaybar adalah nama suatu daerah yang ada di Madinah yang ditempati oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Yahudi dari Bani Quraizah. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukannya untuk mengepung benteng-bentengnya orang Yahudi yang ada di Khaybar. Pada perang Khaybar tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu." Aku akan memberikan sebuah rayah. Rayah ini adalah bendera. Suatu bendera yang dipakai di medan perang untuk diketahui di manakah komandan perang berada dan agar pasukan perang dapat berkumpul atau bertemu di suatu titik tatkala mereka melihat bendera perang tersebut. Disebutkan oleh Syekh Ali Firkus dalam fatwa beliau bahwa bendera di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikenal kecuali di medan perang semata. Tujuannya untuk mempersatukan pasukan di titik yang di situ terlihat bendera perang tersebut. Tidak pernah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menggunakan bendera tersebut di selain medan perang, kemudian mereka tancapkan di rumah-rumah mereka menjadi sesuatu yang diagungkan. Naam. La'atiyanna ar-rayata ghadan. Aku akan memberikan sebuah bendera esok hari kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Menunjukkan tidaklah ia dicintai oleh Allah dan Rasulnya melainkan karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadih. Allahu Jalla wa'ala akan memberikan kemenangan di medan perang melalui tangannya. Allah akan menaklukkan negeri atau daerah musuh dengan tangannya. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari tersebut mereka tidur dalam keadaan semua mereka berangan-angan ingin tahu siapakah yang akan mendapatkan bendera tersebut. Semua mereka menginginkan. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Begitu datang waktu pagi, masuk waktu pagi, mereka pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Semua mereka berharap akan diberikan bendera tersebut. Tidaklah mereka berharap untuk mendapatkan bendera tersebut melainkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang tersebut dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, ia mencintai Allah, ia mencintai Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Ya, sebab mereka semangat ingin memperolehnya adalah ini. Nilai-nilai akhirat, bukan ya nilai-nilai dunia. Faqal maka Nabi pun bersabda, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di manakah Ali bin Abi Thalib? Faqila, "Huwa yashtaki 'ainayhi." Maka ada yang menjawab, "Wahai Rasulullah, Ali sedang sakit matanya." Fa arsalu ilayhi fa utiya bihi fa basaqa fi 'ainayhi wa da'a lahu. Nabi pun mengutus seorang utusan datang kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib pun dibawa oleh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meludah dengan ludah kecil ke dalam dua mata Ali bin Abi Thalib, ludah yang berkah tersebut. Kemudian Nabi pun mendoakannya dengan kebaikan agar diberikan kesembuhan. Fabara'a ka'allam yakun bihi wajah. Maka Ali bin Abi Thalib pun langsung sembuh dengan izin Allah, seakan-akan matanya tidak pernah sakit sebelumnya. Ini karena ludah yang Nabi SAW berkah. Jangan inti sakit mata kemudian inti datang ke ustaz, tolong ludahin dong mata anak biar sembuh seperti Ali pernah sakit mata kemudian diludahi oleh Nabi, matanya pun sembuh. Ya ludah ustaz enggak berkah. Ini ludah dah Nabi SAW. At-tabarruk, melahap berkah kepada anggota tubuh atau apa yang keluar darinya, itu hanya pada diri Nabi SAW semata. Oleh karena ya mereka tidak pernah melahap berkah pada ludahnya Abu Bakar, Umar, ya ataukah para sahabat yang lain. Tidak pula di antara mereka ada yang memperebutkan sisa air minum Abu Bakar, Umar, ya dan seterusnya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan ya. Jangan sampai dipraktekkan kepada guru agamanya, Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, nyomata ting hana pah yang cini ludah le bacuk tu rupa kinang ludah haro pulih. Kada ba pulih, buta ben coba-coba. Kinang ya ludah urang ya. Hana jelas ya pupu le kaya tambang ya abah. Allah musta'an ya. Itu jadi syirik nanti ya, syirik kecil. Kalau dia beranggapan ludah itu di ludah orang tersebut berkah. Adapun meruqyah dengan meludah ludah kecil ya, ini sesuatu yang dibenarkan dan ada dalilnya, ya, dengan tidak berkeyakinan udah tersebut berkah. Oleh karenanya wa syekh bi syekh yuzkar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika menerangkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, tatkala saudara kandung beliau Abdullah, anak dari Ummu Sulaim dan Abu Thalhah, ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dioleskan kurma yang telah dikunyah pada gusi bayi tersebut. Boleh ingatkan bahwa melakukan tahnik, ya, tidak boleh seseorang meminta tahnik kepada seorang ustaz atau seorang kiai atau siapapun saja, seorang tidak boleh berkeyakinan ludahnya itu akan lebih berkah. Ini banyak salah kaprah dalam masalah tahnik. Memang banyak ulama menyebutkan tahnik hukumnya sunnah, tetapi perlu diingat bahwa melakukan tahnik, ya, tiada khusus biar ke ustaz, biar ustaz saja yang mentahnik. Apa yang membuat ludah ustaz lebih afdal daripada ludah ayah dan ibunya sendiri, ibu bayi tersebut? Maka apabila dia berkeyakinan mungkin ludah ustaz akan lebih afdal, anak kita akan menjadi saleh karena ini ludah orang saleh, maka dia jatuh ke dalam syirik kecil. At-tabarruk bi athari as-salihin. Ini syirik kecil. Hati-hati ya ikhwan. Karena sebagian ini akibat tidak belajar aqidah. Karena orang yang belajar aqidah dia mengetahui kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ja'alu syai'an sababan wa laysa sababan min asy-syirkil ashghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebab secara syar'i dan kauni, maka adalah syirik kecil. Ya. Oleh karenanya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi meninggal, mereka tidak ada yang pergi ke Abu Bakar, Umar agar mereka mentahnik anaknya, agar karena anggapan ludah Abu Bakar dan Umar akan membuat si anak itu berkah dan seterusnya. Tidak. Ya, maka kalau mau tahnik, tahnik aja sendiri. Ya. Siapa yang ada ketika anak itulah lahir. Dan tentunya ya, orang tuanya atau ya, mulut orang yang sehat itu yang udah pasti lebih bagus ya. Ya. Tapi kalau suaminya perokok ya, jorok mulutnya, jangan kasih dia yang tahnik. Ya, biar uminya yang tahnik yang tidak merokok ya. Allahul musta'an. Qal fa'taha fa'tahu ar-rayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikannya bendera perang tersebut. Wa qal unfuz 'ala rik. Unfuz 'ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila al-islam. Wahai Ali, pergi dan berangkatlah engkau berperang melawan orang-orang Yahud yang ada di Khaybar. Tetapi ala rislik, jangan tergesa-gesa. Berangkat, ya, jalanlah engkau dengan penuh kebijaksanaan, penuh kehati-hatian, bukan gegabah dan tergesa-gesa. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di suatu tempat yang sudah dekat dengan benteng-benteng mereka atau tempat mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Apabila engkau telah sampai di suatu tempat yang sudah dekat dengan mereka, maka suruhlah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Dan sampaikan kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka setelah masuk Islam, seperti salat, lima waktu, dan seterusnya. فَوَاللَّهِ لَأَيَّهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرٍ نَعْمٍ. Demi Allah, apabila Allah memberikan hidayahnya kepada seseorang, dan engkau adalah sebabnya, di sini mbak, sebabnya, maka itu lebih baik, lebih utama daripada onta merah yang merupakan simbol kekayaan orang Arab di masa itu. Ya. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Karena jangankan onta merah, Nabi katakan, la sautu ahadikum fil janna khairu minad dunya wa ma fiha. Pemukul kuda yang dimiliki oleh salah satu di antara kalian di dalam syurga itu jauh lebih bagus, lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Apalagi jika perumpamaannya, perbandingannya adalah onta merah yang merupakan simbol kekayaan orang Arab. Baik, berikut ini makna hadis secara global. Nah, faddal. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ولرسوله، فاستشرف الصحابة لذلك، كل يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم على الخير. فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه، ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من ريقه المبارك، فزال ما يحس به من الألم زوالا كاملا، وسلمه قيادة الجيش وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حصن العدو، فيطلب منهم الدخول في الإسلام، فإن أجابوا أخبرهم بما يجب على المسلم من فرائض. ثم بين صلى الله عليه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله، وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية، فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك؟ هداية أكثر أو أكثر؟ مضاف إن؟ من ذلك جر ومجر يكون مضاف إليه؟ أكثر من ذلك. نعم. Dalam hadis ini hadis Sa'ad bin Sa'ad, seorang sahabat yang mulia dari kaum Ansar, dari kabilah Khazraj, sahabi yang masyhur yang memiliki umur lebih dari 100 tahun dan wafat pada tahun 88 Hijriah, menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada para sahabatnya. Apa berita gembira tersebut? Bahwa kaum muslimin akan memperoleh kemenangan dalam peperangan mereka melawan kaum Yahudi pada esok hari, di tangan seorang komandan yang memiliki keutamaan besar, yang mana komandan tersebut adalah seorang hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya merupakan wali ia, dan Allah dan dia pun walinya Allah dan Rasulnya. Fastasyarafa sahabatu lidzalik, maka mereka pun membahas, ingin tahu siapakah yang akan mendapatkan keutamaan tersebut, siapakah dia. Semua mereka menginginkan dan berharap akan memperoleh apa yang Nabi SAW sampaikan tersebut. Dia berharap dia menjadi komandan, dia berharap dia akan mendapatkan bendera tersebut, bukan karena nilai-nilai dunia, melainkan karena nilai-nilai akhirat yang Nabi sebutkan. Tatkala mereka pergi ke tempat perkumpulan pasukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun meminta mencari Ali bin Abi Thalib. Tatkala beliau melihat Ali tidak hadir, maka beliau pun bertanya, di manakah Ali? Maka disampaikan kepada beliau bahwa Ali sedang sakit matanya. Kemudian Ali pun hadir setelah dibawa oleh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun meludah kepada ke dalam dua matanya itu dengan ludah kecil, dengan ludahnya yang penuh berkah tersebut. Fazala ma yahisu bihil alam, maka hilanglah rasa sakit yang ada pada matanya itu dengan sempurna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadikannya sebagai komandan perang. Beliau menyerahkan pasukan kaum mujahidin ke tangan beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ia untuk terus berjalan dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, jangan gegabah sampai mendekati dekat sampai suatu tempat yang sudah dekat dengan benteng-benteng musuh. Kan, dan Nabi berpesan, kalau engkau sudah sampai di tempat tersebut, maka mintalah mereka, musuh-musuh engkau, untuk masuk ke dalam Islam. Jika mereka mau masuk ke dalam Islam, maka sampaikan kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada seorang muslim dari kewajiban-kewajiban yang ada. Suma bayyana li aliyin fadlad da'wah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada Ali bin Abi Thalib keutamaan berdakwah di jalan Allah, bahwa seorang dai apabila ada orang yang mendapatkan hidayah melalui tangannya, maka itu kebaikan yang sangat besar untuknya, lebih baik, lebih mahal daripada harta dunia yang dimiliki, yaitu onta merah. Ya. Sekarang kalau ada orang yang meminta kita mengisi kajian, atau meminta kita berdakwah dengan jadwal-jadwal yang kita mampu dalam sebulan diberikan gaji 1 miliar. Saya kira semua orang akan mondok, enggak ada yang kuliah lagi, ya. Ya, jika seorang khatib Jumat, ya, dia jadwal ceramah maghrib sekali, ya, subuh sekali, tiap hari dalam sebulan gaji ya 1 miliar. Pasti berbondong-bondong orang para mondok di pesantren semuanya ingin jadi dai, ingin jadi ustaz. Iya kan? Lah, keutamaan yang Allah berikan kepada para dai yang berdakwah di jalan Allah dengan ikhlas lebih dari itu. Satu orang aja dapat hidayah melalui tangan dia, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah simbol kekayaan. Ya, orang Arab di masa itu. Maka hendaknya seorang muslim semangat berdakwah, ya. Ya, semangat berdakwah, dan berdakwah enggak mesti jadi ustaz. Dia mungkin bisa menunjukkan jalan ya, majelis ilmu agama kepada saudaranya, membimbing, atau dia menjadi sebab, ya. Harta yang dia miliki menjadi sebab orang lain dapat hidayah. Misalkan ada orang ingin untuk ilmu agama enggak punya uang. Dia ingin belajar kiaman, dia ingin mondok tapi enggak ada uang. Dia pun membantunya, maka dia membantunya dengan menjadi orang tua asuhnya. Maka ini juga mendapatkan keutamaan yang seperti ini. La ayyadiyallahu bika sebabkan engkau ilmumu ataukah harta serta sebab yang lainnya. Fa kaifa idza hasala ala yadihi hidayatu akthar min dhalik? Maka bagaimana lagi jika yang mendapatkan hidayah Allah melalui dia lebih dari satu orang, dia mendapatkan pahala jariah yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila al-huda kana lahu ajruha wa ajru man tabi'ahu min ghairi an qasa min ujurihim syai'an." Barang siapa yang menyuruh kepada hidayah Allah, ia mendapatkan pahala dakwah dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ad-dal 'alal khair ka fa'ili." Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan itu sama seperti orang yang melakukannya. Pahala jariah yang luar biasa tatkala seorang ikhlas. Naam. Tapi sebaliknya, jika dia menyuruh dan menjadi sebab orang lain jatuh ke dalam syirik atau bidah, maka dia akan memperoleh dosa jariah dan akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah pada hari kiamat kala. Wala yahmilunna auzarahum yawmal kamilata yawmal qiyamah wa min auzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dengan sempurna pada hari kiamat, dan mereka akan memikul mempertanggungjawabkan dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi wizruha wa wizru man tabi'ahu min ghairi an qasam min awzarihim syai'a." Dan barang siapa yang menyuruh, mengajak orang lain kepada kesesatan, mengajak orang lain berbuat syirik, mengajak orang lain berbuat bid'ah, atau mengajak orang lain berbuat maksiat, paling buruknya adalah mengajak orang lain berbuat syirik, kemudian bid'ah, setelah itu maksiat, maka dia mendapatkan dosa mengajak dan dosa orang-orang lain yang telah mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Mereka tetap berdosa dengan dosa mereka sendiri. Nah, kalau dia plus dosanya, dosa dia mengajak dan dosa orang lain yang melakukan. Andai kata dia sudah mengajak kepada syirik tapi dia enggak melakukan syirik, kemudian orang lain ada yang berbuat syirik, maka dia akan mempertanggungjawabkan dosa mereka. Dia enggak berzina tapi mengajak orang lain untuk zina, maka dia akan mempertanggungjawabkan dan memikul dosa orang lain tersebut yang melakukan zina. Demikian juga bid'ah. Maka jangan main-main dengan masalah syurga dan neraka. Baik, ini makna hadis secara global yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullahu taala. Naam, istamir. Munasabatul hadis lil bab anna fihi mashru'iyyat ad-da'wati ila al-islam alladhi huwa ma'na shahadati an la ilaha illallah wa bayan fadli wa bayan fadli ad-da'wati ila dhalik. Naam. Kata beliau, munasabatul hadis, sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini. Anna fihi mashru'iyyat ad-da'wati ila al-islam alladhi huwa ma'na shahadati an la ilaha illallah wa bayani fadli ad-da'wati ila dhalik. Karena di dalam hadis ini ada anjuran berdakwah, mengajak manusia kepada Islam, mentauhidkan Allah, yang mana Islam adalah adalah makna la ilaha illallah. Karena arti Islam adalah seorang menyerahkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, tunduk dan pasrah kepadanya dengan mentauhidkan ia, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Naam. Wa bayana fadli da'wati ila dzalik. Dan karena di dalam hadis ini ada penjelasan keutamaan berdakwah, maka jelaslah bagi kita sisi kesesuaian hadis ini diletakkan dalam bab ini. Nah, berikut ini pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di atas. Tafadhal. Ma istafad min al-hadis al-awwal fadilatun zahiratun li'ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa syahadatun min Rasul sallallahu alaihi wasallam lah bimualatihi lillahi wa li rasulihi wa imanihi zahiran wa batinan. Pelajaran yang pertama adalah hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan yang sangat jelas untuk sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah seorang hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan ini bukan amalan yang biasa ya. Amalan yang sangat besar. Ya, oleh karenanya ketika ada Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Maka Nabi pun menjawab, ma'a'adadka laha. Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat sehingga engkau menanyakan kapan hari kiamat itu terjadi? Dia pun menjawab, wahai Rasul, aku bukanlah orang yang banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Akan tetapi, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi pun menjawab, al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu akan bersama yang ia cintai. Ya. Ini amalan yang sangat besar, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya adalah taat kepadanya. Jangan sampai seorang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya tetapi senantiasa bermaksiat kepadanya. Penyair Arab menyatakan, ta'asin ilaha wa tadda'i hubbahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, okama qal. Engkau senantiasa bermaksiat kepada Allah, lantas mengaku engkau cinta kepadanya. Ya. Ini sesuatu yang mustahil, karena bukti orang itu cinta kepada yang ia cintai adalah taat kepadanya. 6. Wa imanihi zahiran wa batinan. Dan juga karena Nabi telah mempersaksikan bahwa Ali memiliki iman secara zahir dan secara batin. Ini menerangkan kepada kita bahwa Ali memiliki keutamaan dan keistimewaan serta kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya, bukan karena beliau sebagai sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar karena beliau keluarga kiai, bukan karena beliau sebagai ahlul bait semata, tetapi karena al-ilmu nafi' wal 'amalu shalih. Karena ilmu, iman, ilmu serta amal saleh yang beliau miliki. Di mana beliau merupakan pemuda yang pertama kali masuk Islam di pasar Mekah. Seorang yang jujur mencintai Allah dan Rasulnya. Seorang yang pemberani. Seorang yang melakukan jihad di masa Nabi SAW. Dan jihad di masa Nabi tidak seperti jihad di masa sekarang. Seorang yang nekat melakukan peperangan, bergabung dalam peperangan di masa sekarang, belum tentu nekat ikut perang seperti yang dilakukan di masa Nabi SAW. Di sana pedang dengan pedang, tombak dengan tombak, tangan kosong dengan tangan kosong, pasukan kuda, ya, kendaraan yang ada hanya onta, ya, atau kuda, ya, peperangan yang sangat mengerikan, ya, yang amat jarang kalau dia pulang tidak ada bekas perang pada tubuhnya seperti Khalid bin Walid, ya, dari ujung kaki beliau sampai ujung rambut beliau terdapat bekas perang, ya. Maka sekali lagi Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan yang sangat tinggi ini bukan sekedar karena beliau ahlul bait. Ya, bukan sekedar beliau karena Habib, ya, keturunan Nabi, enggak. Tetapi karena iman beliau yang luar biasa, ilmu agama beliau, amalan beliau yang luar biasa, jihad beliau yang luar biasa. Ya. Dan beliau adalah pemuda yang pertama kali masuk Islam. seorang yang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya menegakkannya di bumi Allah jalla wa ala. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui, karena ya apabila seorang memiliki keturunan yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada Ahlul Bait Aqil, Ahlu Abbas atau Ali bin Abi Talib, tetapi dia tidak mentauhidkan Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru pelaku syirik dan pelaku bidah, maka tiada keutamaan sedikit untuknya sekalipun dia ya dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Lahab adalah pamannya Nabi, tapi enggak memiliki kedudukan sedikit pun di sisi Allah terkala dia tidak mentauhidkan Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi pernah menunjukkan beberapa orang yang dari yang mereka dari kerabat beliau, innahum laisu bi auliyai, mereka bukan waliku. Ya innama auliyail mu'minun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hanya orang-orang yang beriman ya, saja yang mengikuti yang menjadi waliku. Dan dalam Al-Quranul Karim, dalam banyak ayat Allah telah menyebutkan kriteria orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang-orang yang taat kepada Allah ya dan Rasulnya. Maka jangan terkecoh ya, jika seorang dikatakan dia Ahlul Bait, dia Habib Fulan, dia cucu cicitnya Rasulullah. Lah, enak aja deh nyebutkan cicitnya Rasulullah. Andai kata pun benar, itu pun perlu dikaji, karena nasab orang sekarang tahun 2020 sampai ke Nabi itu cukup panjang ya, untuk memastikannya itu butuh sanad yang sangat kuat, butuh sanad yang sangat kuat. Andai kata pun betul dia Ahlul Bait, maka kita katakan inna akramakum 'indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ahlul Bait di masa Nabi tidak ada yang sok-sokan terhadap orang-orang Islam yang bukan Ahlul Bait. Enggak ada yang sombong, enggak ada begitu pulang keluar di rumah kasih tangan, cium. Set, cium. Set, cium. Dibolak-balik lagi tangannya dicium. Kalau enggak dicium seakan-akan santri tersebut santri durhaka. Ya. Kalau orang masuk majelisnya harus tunduk dari pintu masuknya. Itu ada. Kalau enggak tunduk marah. La haula wa la quwwata illa billah. Pada rukuk itu hanya simbol ibadah untuk Allah Jalla wa Ala. Oleh karena para ulama menyebutkan, jangankan rukuk, ya, menundukkan kepala setengah dari rukuk ketika memberikan salam itu tidak dibenarkan untuk menutupi wasilah melakukan rukuk kepada selain Allah. Ada orang-orang yang mengaku dari keturunan Nabi, mengaku Habib, ya. Kalau orang masuk ke majelisnya enggak sambil tunduk ya ruku marah. Ya. Jaim ya, tidak mau bergaul kecuali hanya dengan kabilahnya sendiri. Ya. Kalau dengan selain kabilahnya, dengan yang bukan sukunya dia pasang jaim. Nabi bergaul dengan budak-budak sahaya seperti Bilal. Ya, seperti Suhaib. Mereka budak-budak sahaya, Nabi bergaul dengan mereka. Nabi bergaul dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anak kecil. Nabi memoncengi beberapa sahabatnya. Tawadhu. Nah. Yang berikutnya, ats-tsani itsbatu anna Allah yuhibbu awliya'ahu muhabbatan taliqu bi jalalihi kasairi sifatihi al-muqaddasati al-karimah. Pelajaran kedua yang dapat dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ini, bahwa Allah jalla wa ala memiliki sifat cinta. Cinta kepada orang-orang yang beriman, wali-walinya. Tentunya sifat cinta tersebut adalah sifat yang sesuai dengan kemuliaannya sebagai Al-Khaliq, sebagaimana sifat-sifat Ia yang maha suci lainnya lagi maha mulia. Sebagaimana sifat mendengarnya Allah itu sesuai dengan kagungannya Allah dan tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio, tidak boleh diserupakan dengan sifat mendengarnya makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil, maka demikian pula sifat Allah Jalla wa'ala yang lainnya, sifat cinta, sifat tangan, sifat turun, itu semuanya adalah sifat Allah yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditalak. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Naam, walillahil mathalul a'la. Naam. Berikutnya. Al-thalith حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة رضي الله عنهم. Pelajaran ketiga yang dapat kita petik dari hadis ini adalah semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperoleh meraih kebaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba melakukan amal saleh. Radhiyallahu anhum. Allah telah meridhai mereka. Apa buktinya dalam hadis ini? Buktinya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan ada seorang laki-laki besok hari yang ia mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Allah cinta kepadanya dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Dan aku akan memberikan kepadanya bendera perang esok hari dan Allah akan memenangkan peperangan ini di melalui tangannya. Maka para sahabat di malam hari itu ya ingin tahu siapa lelaki tersebut dan semua mereka berharap akan mendapatkan keutamaan itu. Ya, ini menerangkan kepada kita semangatnya mereka para sahabat Nabi melakukan kebaikan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Barang siapa yang membaca sirah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan ia dapatkan bahwa apa yang disebutkan oleh Syekh itu benar-benar sempurna ada pada mereka, dan dengan itu dia sadar kenapa Allah Jalla wa'ala memilih mereka sebagai sahabat-sahabat nabinya yang menemani beliau berdakwah, salat lima waktu, puasa Ramadan, haji, jihad, dan yang lain-lainnya. Dan kenapa mereka menjadi umat terbaik. Nah, dari umat mereka para nabi dan para rasul. Nah, istamir. Al-Rabi' Masyru'iyatul adabi indal qital wa tarkit taishi wal aswad muz'idatil lati la hajata ilayna. Yang keempat adalah anjuran menjaga adab ketika melakukan peperangan. Agar seorang meninggalkan tindakan-tindakan bodoh, ketergesa-gesaan. Dan hendaknya dia meninggalkan teriakan-teriakan dengan suara-suara yang keras yang tidak dibutuhkan. Oleh karena dalam hadis ini Nabi berpesan kepada Ali, "Unfudh 'ala rislik." Pergi, berjalanlah engkau dengan penuh ketenangan, kehati-hatian, jangan gegabah, jangan usah teriak-teriak dan seterusnya. Ini untuk berangkat jihad. Ya, enggak diperbolehkan oleh Nabi mereka teriak-teriak. Dari jalan mereka musuh belum jumpa, mereka sudah kabur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada. Apalagi di alun-alun tengah-tengah kota untuk demo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa-apaan itu? Ya. Akhirnya orang jadi sensitif dengan Allahu Akbar. Orang demo, Allahu Akbar. Persekusi kajian, Allahu Akbar. Buang mimbar dari masjid ke sawah, Allahu Akbar. Ya. Akhirnya image Islam yang rusak. Allahul Musta'an. Bakar kalimat La ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa-apaan ini? Agama apa yang seperti ini? Islam agama yang indah. Islam agama yang santun. Islam agama yang memuliakan syiar-syiarnya. Ini mereka berangkat jihad, enggak diperbolehkan oleh Nabi teriak-teriak. Disuruh tenang mereka. Apalagi tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang itu bukan jihad secara syar'i. Nah, barakallahu fik. Yang berikutnya. Amrul imami ummalahu birrifqi wal lin min ghairi dha'fin wal intiqadi 'azimatin. Nah, agar seorang pemimpin, seorang komandan itu memerintahkan bawahannya dengan cara yang penuh kelemah lembutan, ya. Min ghairi dha'fin wal intiqadin 'azimatin. Jangan justru dia memberikan arahan-arahan, statement-statement yang membuat mereka patah semangatnya. Ya, yang membuat mereka jadi tidak semangat, yang membuat mereka menjadi lemah. Ini penting untuk diperhatikan. Oleh karena dalam hadis ini Nabi berikan motivasi, ini mau berangkat jihad, jangan dibuat down pasukan itu, jangan disalah-salahin yang dikatakan, ya, dengan yang dikata-katain, ya, dijele-jelein, ya, justru dimarah-marahin, atau dijatuhkan semangatnya. Enggak, Nabi menyatakan ya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya, kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang dan sebabnya adalah engkau, itu lebih baik daripada unta merah. Nah, berikutnya. Sais wujubu da'wati ila al-Islam la siyama qabla qital al-kuffar. Wajibnya mengajak orang ke dalam Islam, terlebih lagi sebelum memerangi orang-orang kafir. Ini menerangkan kepada kita bahwa jihad pedang dengan pedang bukanlah ya wasilah dakwah yang pertama dan yang diutamakan. Ya. Aslu dakwah adalah dengan mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Kapan diperangi? Apabila dengan metode dakwah sudah tidak berguna lagi, baru mereka diperangi. Itu pun ada ketentuan-ketentuannya di dalam agama ini. Naam. Berikutnya. As-sabi' anna man intana'a min qabuli da'wati min al-kuffari wajaba qitaluhu. Bahwa orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak mau menerima dakwah Islam dari orang-orang kafir, maka wajib diperangi. Dan perlu diketahui agar seorang tidak salah paham sehingga menuduh Islam sebagai agama yang radikal, bahwa orang-orang kafir di dalam Islam ini nih dirinci dengan menjadi empat macam. Yang pertama kafir mu'ahad, kafir yang telah terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan mereka, maka ini tidak boleh dibunuh. Nabi bersabda, la'ai man qatala mu'ahad dan lam yajid arfal jannah, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad maka dia tidak akan mencium bau syurga. Yang kedua adalah kafir musta'min, kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin meminta suaka, meminta jaminan keamanan, maka ini tidak boleh dibunuh. Ya, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan juga Ummu Hanik radhiyallahu anha pernah memberikan jaminan keamanan untuk individu musyrik dari Mekah masuk ke Madinah. Tatkala beberapa sahabat Nabi ingin melakukan suatu tindakan terhadapnya, beliau pun melapor, ya, menceritakan, menyampaikan hal tersebut kepada Nabi, maka Nabi pun marah dan menyatakan, laqad ajarna man ajarti ya ummahanik wa ummani, aku jamin keamanan untuk seorang musyrik yang engkau telah jamin tersebut. Kemudian Nabi menasihati para sahabatnya dan menyampaikan kepada mereka, inna yadal muslimina wahida, jaminan kaum muslimin itu satu, apabila orang yang paling rendah di antara mereka telah memberikan jaminannya kepada seseorang, maka yang lainnya harus menjaga jaminan saudaranya tersebut. Yang ketiga adalah kafir zimmi, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, membayar upeti, membayar pajak dan tunduk kepada peraturan kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh dan dirampas hartanya serta dihancurkan kehormatannya. Allah berfirman, hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun, sampai mereka mengeluarkan upeti dan mereka tunduk. Yang keempat adalah kafir harbi, kafir di medan tempur yang memerangi kaum muslimin karena agama. Ya, maka ini adalah kafir yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita perangi dalam banyak ayat dan hadis, dan itu pun ada ketentuannya di dalam agama ini yang dibahas oleh para ulama dalam pembahasan fikih pada pembahasan al jihad. Nah, berikutnya. Al-thamin anna da'wata takunu bitadrij, fa yatlubu min al-kafiri awalan ad-dukhul fi al-islam bil nutq bi shahadatayn thumma yu'maru bi fara'id al-islam ba'da dhalik. Nah. Bahwa dakwah itu bertahap-tahap. Hendaknya seorang meminta kepada orang kafir terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan dua syahadat. Tidak boleh langsung ia perangi. Diajak dulu dia masuk ke dalam Islam, mengucapkan dua syahadat. Kemudian jika dia telah masuk ke dalam Islam, disampaikan hal-hal yang Allah wajibkan di dalam Islam. Nah, yang paling penting terlebih dahulu. Jangan baru dia mengucapkan dua syahadat, langsung inti bilang, sekarang masuk kamar, ngapain? Bawa gunting, potong bawah. Apaan? Sunat. Dia gak tahu apa itu sunat atau tahitan. Akhirnya dia murtad lagi. Ini kita udah masuk Islam kok dipotong pula anggota tubuh kita. Akhirnya ada cerita, wallahu'ala benar tidaknya, pernah disampaikan kepada anak, bahwa seorang da'i berdakwah ke daerah Afrika, ya, mengajak mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, langsung diajak khitan sunat. Bingung mereka, ini agama apa ini? Kita masuk ke dalamnya dipotong zakar kita. Kalau itu saya keluar lagi dari Islam lah. Maka da'i ini menyatakan, kalau kamu keluar potong atas. Man baddala dinahu faqtuluh. Orang siapa yang murtad maka bunuhlah dia. Ini enggak hikmah, akhirnya orang jadi lari dari Islam. Naam, Allahul musta'an. Yang ke-9. At-tasi' fadlu da'wati ila al-Islam wa fiha min al-khair al-mad'u wa ad-da'i. Fal mad'u qad yahtadi wa ad-da'i yusabu thawaban 'aziman. Wallahu a'lam. Pelajaran ke-9 dari hadis ini adalah keutamaan dakwah, mengajak manusia kepada Islam, ya. Bahwa dakwah itu akan memberikan kebaikan kepada yang didakwahi dan kepada yang berdakwah itu sendiri. Ya. Kebaikan untuk orang yang didakwahi, dia akan mendapatkan hidayah, akan memahami ilmu agama yang dengannya dia dapat meluruskan amalannya. Dan kebaikan bagi seorang dai, dia akan diberikan pahala yang sangat besar. Wallahu a'lam. Nah, dan ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita keutamaan berdakwah di jalan Allah amatlah banyak yang insyaallah taala tidak lagi asing di tengah-tengah di sisi kaum muslimin. Nah, berikutnya. Al-'ashir dalil min adillati nubuwwati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bi isharatihi bil fath qabla wuqu'ihi wa bara'ati al-'alam bi riqihi. Pelajaran ke-10 dari hadis di atas adalah dalil min adillati nubuwati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut terdapat salah satu dari tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Dari sisi beliau memberitakan bahwa peperangan tersebut akan dimenangkan oleh kaum muslim dan itu terjadi. Dan beliau telah mengkabarkannya sebelum itu terjadi. Yang kedua, sembuhnya sakit matanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dengan ludah kecil beliau ke dalam kedua matanya. Ini juga salah satu dari alamat tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya. Al-'ashr al-iman bil qada'i wal qadar bi husuli ra'yati liman lam yas'a ilaiha wa man'i wa man'iha mimman sa'a ilaiha. Allahu akbar. Pelajaran ke-11 adalah pentingnya beriman terhadap ketentuan dan takdir Allah Jalla wa'ala. Di mana dalam hadis ini Ali bin Abi Thalib yang tidak meminta, tidak berharap, karena memang belum tahu, tidak berharap akan mendapatkan bendera perang, ya, dari Nabi SAW pada hari itu. Sementara para sahabat lain selain beliau yang dari malamnya, dari malam harinya mereka sudah membicarakan tentang bendera tersebut dan semua mereka berharap akan mendapatkan bendera tersebut karena keutamaan yang besar dari Allah dan Rasulnya untuk orang tersebut, justru tidak mendapatkannya. Ini hendaknya motivasi, ya, memotivasi kita untuk semangat berikhtiar dan agar kita tidak bersandar kepada kecerdasan dan ikhtiar kita. Misalkan seperti orang buka usaha, dia lakukan ikhtiar yang dia mampu melakukannya, yang tidak menyelisih agama Allah, ya. Intinya dia bertawakal kepada Allah. Mungkin kalau dia berpikir, gak mungkin saya jual pisang goreng saya bisa beli rumah, gak mungkin dengan saya berjualan pisang goreng saya bisa pergi haji dan umrah. Tiada yang mustahil bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah membuat jualan pisang goreng Anda itu maju. Akhirnya dari Sabang sampai Merauke Anda punya warung pisang goreng, berapa itu penghasilannya? Atau dengan cara lain, ya. Tetapi sebabnya adalah engkau mau bekerja, uangnya Allah berdatangkan dari sisi lain. Rupanya ada pelanggan yang sayang sama ente, ya. Allah mengetuk hatinya, akhirnya ia memberangkatkan ente dan sekeluarga haji, umroh ataukah yang lainnya. Ada yang mustahil, ya. Maka seorang penting memperkuatkan imannya kepada takdir agar dia tidak mudah putus semangatnya, tidak mudah putus asa dan semangat dia dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Ya. Dengan dia mengingat bahwa segala sesuatu telah Allah ciptakan, telah Allah takdirkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sebanyak 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, bahwa seluruh yang melata di muka bumi ini telah dijamin rezekinya. Tenang dia, ya. Andai kata ada orang lain yang mencontohi atau mengikuti merek dagangannya, ya, atau cara dia berdagang, dia yakin usaha dia bisa ditiru orang lain. Adapun rezeki dia tidak akan mungkin berkurang dan bertambah karena usaha orang lain. Tidak akan bergeser dari takdir yang telah Allah takdirkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh." Tiada nyawa yang mati kecuali dia telah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Beliau juga bersabda, "Inna rizqa kal maut." Rezeki itu seperti kematian. Dimanapun kalian berada, dia akan datang kepada kalian. Kewajiban kita adalah berusaha. Wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Demikian juga dalam masalah dakwah, masalah agama. Kewajiban kita berilmu, mengamalkannya, berdakwah dan bersabar di atasnya. Apa yang akan terjadi terhadap diri kita setelah itu, serahkan kepada Allah. Andai kata terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan pada diri kita karena berdakwah, maka ingatlah, bukan karena manusia yang sudah hebat dan kuat sehingga mereka mampu menimpakan mudarat kepada kita, tetapi karena itu sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk kita. Oleh karenanya para ulama sebutkan ketika Husain berangkat ke Irak, Abdullah bin Umar mengingatkan beliau, Abdullah bin Abbas juga demikian, dan beberapa sahabat yang lainnya, ya, Hasan juga, atau beberapa sahabat yang lainnya juga memberikan teguran kepada beliau agar tidak berangkat. Tetapi karena itu sudah takdirnya Allah, ya, tidak bisa dielakkan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Rupanya beliau berangkat ke sana, setelah itu dibunuh oleh orang-orang Syiah yang berkhianat kepada beliau. Allah musta'an. Nah, berikutnya. الثاني عشر أنه لا يكفي التسمي بالإسلام بل لابد من معرفة واجباته والقيام بها. Nah, bahwa seorang muslim itu, untuk menjadi seorang muslim, tidak cukup dengan sekedar nama di KTP, ya, saya muslim, atau di KTP agama muslim, tapi dia harus mengetahui isi agama ini, hal-hal yang wajib dalam agama ini, dan dia harus menjalankannya. Apa gunanya seorang aku muslim tapi enggak salat? Tetapi tidak salah, padahal Nabi menyatakan bainal 'abdi aw syirki aw kufri tarkus salah, yang akan menghalangi seorang jatuh ke dalam kekafiran atau kesyirikan adalah meninggalkan salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah salat, yang tidak melakukannya maka dia sungguh telah kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan man taraka as-salah falaysa lahu haqqun minal Islam. Orang yang meninggalkan salat secara totalitas, maka dia tidak berhak dikatakan muslim. Tidak tepat dikatakan muslim. Nah, kemudian pelajaran lain sebagai tambahan yang dapat kita petik dari kisah di atas adalah bersihnya hati mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hasad dan buruk sangka serta sensitif. Enggak ada di antara mereka yang baper dengan pemberian Nabi ini kepada Ali, sehingga mereka berkata, ya Ali dikasihkan ya menantunya, gimana gak dikasih bendera itu? Enggak, ini su'uban namanya, ini hasad, ya, ini terlalu baper. Sebagian ulama menyatakan, tinggalkan suatu tindakan yang andai kata kamu benar, kamu gak dapat pahala, dan andai kata kamu salah, itu kedustaan dosa, yaitu su'uban. Su'udzon, andai kata benar su'udzon kita, kita enggak dapat pahala karena su'udzon kita tersebut. Andai kata salah, kita berdosa karena itu kedustaan. Naam. Iya. Tidak ada di antara sahabat yang menuduh Nabi beliau memberikan bendera itu kepada Ali karena Ali adalah sepupunya dan menantunya. Tidak ada. Tidak ada yang protes. Semua mereka menerimanya berlapang dada, bahkan tidak pernah bertanya kenapa Ali diberikan bendera oleh Nabi sementara kita tidak. Padahal Ali baru aja datang, sementara kita udah datang sebelumnya. Dia pun bahkan ia tidak tahu akan ada pemberian bendera hari ini, sementara kita sudah tahu dari tadi malam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang protes. Ini menerangkan kepada kita bersihnya hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini teguran buat anak pribadi dan kita semua, agar kita jangan terpancing dengan bisikan-bisikan syaitan, dengan kebaikan yang Allah berikan kepada saudara kita, untuk bersu'udzon berburuk sangka, hasad, atau melakukan tindakan-tindakan yang tak terpuji terhadap saudara kita. Karena bisa jadi andai kata kebaikan tersebut diberikan kepada kita, justru menjadi malapetaka terhadap kita. Misalkan kekayaan. Ya, bisa jadi kalau kita diberikan kekayaan yang telah Allah berikan kepada saudara kita tersebut, kekayaan tersebut akan menjadi sebab kita murtad, sebab kita jatuh ke syirik, sebab kita jatuh ke dalam bidah, atau sebab kita jatuh ke dalam maksiat. Atau contohnya yang lain, popularitas. Ya, bisa jadi kalau Allah memberikan popularitas saudara kita tersebut kepada kita, bisa jadi kita akan jatuh ke riya, kita akan ujub, atau kita akan menyimpang, atau kekurangan kita akan serta kedungungan kita terlihat di publik. Ya. Maka kewajiban kita adalah fattaqullaha mastata'tum, dan menyibukkan diri kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Ya. Merupakan dari keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Di antara yang tidak bermanfaat adalah su'udzan, ujub, sombong. Bahkan bukan sekedar tidak bermanfaat, justru berbahaya dan menjadi malapetaka terhadap kita. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini. Bab pentingnya berdakwah kepada tauhid. Bab yang keberapa? Yang kelima. Nah, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab yang keenam. Baik, berikut ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Saddam Hussein. Oh, pertanyaannya dari Saddam Hussein ya. Ini kira tentang Saddam Hussein ya. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud hadis syarat masuk syurga tanpa hisab itu adalah orang tidak meminta di ruqyah? Apakah kita boleh ruqyah atau gimana Ustaz? Barakallahu fik. Ini sudah kita kaji pada pertemuan di bab tersebut. Mungkin kajiannya, audio kajian tersebut dapat diminta ke admin ya. Yang kesimpulannya bahwa seorang boleh meruqyah orang lain, boleh diruqyah oleh orang lain yeah. Dan tidak dianjurkan dia menolak orang lain meruqyah dirinya, dan juga boleh meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Hanya saja kalau dia memintanya, dia telah melakukan sesuatu yang karenanya dia akan terluput dari keutamaan masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini penjelasan mayoritas ulama. Sebagian ulama menyatakan tidak. Yang dimaksud dengan meminta ruqyah di dalam hadis tersebut, yang apabila seorang melakukannya dia tidak akan, dia akan terluput dari keutamaan masuk syurga tanpa hisab dan azab, adalah ruqyah yang tidak syar'i. Ya, kenapa? Karena buktinya Nabi membolehkan kita meminta kepada orang lain untuk membantu kita, untuk mengobati kita, yang itu memiliki makna yang sama, yaitu meminta kepada orang yang lain. Nah, oleh karena Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyatakan, andai kata seorang butuh meminta ruqyah kepada orang lain, kita dia enggak sanggup meruqyah dirinya atau bacaan yang kurang lancar, kemudian dia tetap istiqamah di atas agama Allah, menjaga salat sunnah, salat puasa sunnah setelah yang wajib-wajibnya, maka dia insyaallah taala akan mendapatkan keutamaan masuk syurga tanpa hisab dan azab apabila dia mati di atas tauhid ya, selamat dari syirik ya, selamat dari bid'ah dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Yudo Pranam. Ustaz, ana bermuamalah dengan orang yang non muslim. Orangnya baik dan baru-baru ini meninggal. Apakah dia akan berhujjah di akhirat nanti kalau ana tidak mendawahnya karena ana bukan ahli ilmu? Wallahu a'lam. Ini masalah gaib terkait individu orang ini. Apakah dia akan bertanya demikian kepada Allah tentang antum? Tapi yang jelas, dakwah hukumnya fardu kifayah, dan terkadang bisa menjadi fardhu ain. Nah, semoga saja Anda punya jawaban di hadapan Allah Jalla wa Ala, kenapa selama bergaul dengannya Anda tidak pernah mengajaknya ke dalam Islam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan Anda. Barakallahu fik. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik,